Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita telah menyelesaikan sifat kedua tangan pada sujud. Selanjutnya sifat kedua kaki. Ya, sifat kedua kaki. Pertama, kedua lutut. Ya, kedua lutut dipisah saat sujud. Tidak dirapatkan, tidak ditempelkan satu sama lainnya, tetapi dipisah. Kedua lutut dipisah. Adapun kedua telapak kaki diperselisihkan. Adapun kedua telapak kaki di belakang, apakah ditempel satu sama lainnya atau dipisah, ada khilaf di antara ulama. Kita akan bahas. Pendapat yang pertama mengatakan keduanya dipisah. Keduanya dipisah. Mengikuti kedua lutut. Mengikuti kedua lutut. Sehingga selaras, seimbang. Kedua lutut dipisah di belakang, kedua telapak kaki jadi pisah sehingga seimbang. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan sahabatnya. Jadi ini mazhab Syafi'i. Antum perhatikan kaum muslimin di negeri ini, di masjid-masjid umum, sholatnya bagaimana? Kaki mereka di belakang, ditempel atau dipisah? Dipisah. Mereka di atas, sudah kita tahu bersama negeri ini, notabene-nya mereka kenal mazhab Syafi'i. Nah. Ini juga pendapat Ibnu Qudamah. Ada sebagian fuqaha Hanabilah, di antaranya Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Di antaranya Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga berpendapat seperti ini. Apakah ada dalil untuk memperkuat mazhab ini? Tidak menemukan dalil. Untuk memperkuat hal ini, yakni dalil yang sahih, ya, mungkin ada riwayat, tetapi tidak sahih. Adapun hadis yang sahih dari Nabi SAW untuk jadi pegangan dalam masalah ini, tidak ada. Karena jika ada, maka mazhab ini tentunya kuat dan benar. Yani untuk telapak kaki di belakang. Nah, adapun untuk kedua lutut kan jelas. Nah, itu jelas. Yani tidak mungkin ditempel, masih terpisah ketika sujud. Ya. Sekarang pembahasan kita apa? Kedua kaki, telapak kaki di belakang. Nah, sudah kita dengar mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua mengatakan keduanya di tempelkan. Keduanya ditempelkan. Kita ditempelkan dalam keadaan tegak. Nanti akan ada pembahasan tentang tata cara kedua telapak kaki tersebut ditegakkan dan jari-jemarinya menghadap ke kiblat. Nah, jadi keduanya ditempel, tempelkan satu sama lainnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin dari kalangan fuqaha Hanabilah di zaman ini. Ibnu Utsaimin memilih ini dari kalangan ahli hadis Al-Albani dan muridnya Al-Wadi'i Muqbil. Al-Wadi'i syekhuna rahimahullah wa rahimal jami'. Syekh Muqbil jika sholat. Nah, bagaimana tadi sampaikan, ada beberapa perkara yang ana nukil dari Syekh Muqbil dari amalan beliau ana lihat, termasuk dalam hal ini. Beliau jika sholat ana mati, beliau beramal dengan ini. Beliau menempelkan kedua telapak kakinya di belakang. Nah, jika sholat. Baik, jadi Syekh Muqbil, ya, Syekh Al-Albani dari kalangan ahli hadis, kemudian dengan Fuqaha Hanabilah Ibnu Utsaimin. Yang menguatkan, yang mendukung pendapat ini, ya, dalilnya, yani ada dalil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendukung pendapat ini, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku merasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailatan suatu malam, min al-firash, dari kasur. Yani Aisyah merasa kehilangan Nabi karena tidak ada di sampingnya, tidak ada tidur bersamanya di kasur. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firash. Suatu malam aku merasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kasur, tidak ada di samping. Ya. Jadi kemana? Di masa itu tidak ada instalasi listrik, ya. Rumah-rumah tidak terang, menyala listrik. Kemudian Nabi SAW memerintahkan, ya, itfa'al masabih. Memerintahkan lampu-lampu dimatikan karena api ketika itu. Nah, diloncati tikus, hewan bahaya, bisa terbakar. Nah, tidak, bukan listrik sebagainya, jadi gelap. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Faltamastuhu. Kata Aisyah, faltamastuhu. Maka aku meraba-raba mencari. Ya, meraba di kamar. Di mana posisi Nabi? Kalau tidak ada di samping, di kasur. Fawaqa'at yadi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid fawaqa'at yadi, maka yadi, bukan yadayya, yakni gabungan dari yadain musanna dengan ya mutakallim, dua tangan, bukan meraba dengan satu tangan, yadi dengan satu tanganku. Fawaqa'at yadi, maka ya, satu tanganku yang meraba. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, menyentuh telapak, ya, kedua kakinya. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, satu tanganku yang kupakai meraba ini, ya, menyentuh telapak kedua kakinya. Wa huwa fil masjid, Wahyu fil masjid, dalam keadaan Nabi sedang di masjid. Tidak tahu ya bahwa kamar-kamar Nabi SAW di rumah Aisyah. Itu langsung pintunya langsung masuk masjid ya. Pintunya langsung masuk masjid. Masjid langsung masuk rumah, kamar. Nah, ini Nabi sedang sholat, sedang sujud di masjid. Teraba, satu tanganku yang meraba menyentuh telapak kedua kakinya. Jika kedua telapak kaki Nabi alaihi salatu wassalam terpisah ketika sujud, apakah kira-kira satu tangan bisa menyentuh dua langsung? Jika terpisah begini, satu tangan meraba bisa menyentuh langsung dua bersamaan? Nah, karena Aisyah mengatakan fawaqa'at yadi, maka tanganku jatuh ya ala batni qadamai. Nah, meraba menyentuh telapak kedua kakinya. Berarti kan tersusun menempel sehingga satu tangan menyentuh dua-duanya. Wahuwa fil masjid, dan karena beliau di masjid sedang sholat. Wahuma mansubatan, wahuma mansubatan. Dalam keadaan kedua telapak kaki itu tegak, ya tegak berdiri, tersusun, menempel sehingga satu tangan menyentuh langsung dua-duanya. Wahuwa yaqul. Dan Nabi SAW membaca dalam sujudnya, ini salah satu zikir ya, dan doa sujud. Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatik. Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatik. Wahai Allah, a'udhu, aku berlindung, biridhaka, dengan ridhamu, min sakhatik, dari murkamu. وبمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك معافات معافاة itu sama ada dengan afu. وبمعافاتك يعني وبعفوك, dan dengan maafmu dari عقوبتك, dari عقوبتك, dari ampunanmu, dan aku berlindung dengan maafmu dari hukumanmu. Wa'udhu bika minka. Dan aku berlindung bika, denganmu. Minka, darimu. Ya. Ini semua dari awal. Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Wa bimu'afatika min uqubatik, dengan maafmu dari hukumanmu. Wa a'udhu bika minka, denganmu darimu. Ini semakna dengan ayat Allah, fafirru ilallah. Semakna dengan ayat dalam surat Adz-Dzariyat, fafirru ilallah. Hendaknya kalian berlari, berlindung kepada Allah, dari Allah. Semua, segala sesuatu ya, di alam semesta ini Allah yang mengatur, Allah yang menakdirkan, Allah yang menghendaki. Maka mau minta perlindungan ke mana jika Allah yang menghendaki? Minta perlindungan kepada Allah sendiri. Mohon perlindungan kepada Allah dengan ridhonya dari murkanya, dari dengan maafnya dari hukumannya. Berlindung kepada Allah dari Allah. Wa'udhu bika minka, aku berlindung denganmu, kepadamu dari. Fafirru ilallah, lari, berlindung kepada Allah, dari Allah, jangan kepada yang lain. segala sesuatu dalam kehidupan ini, segala peristiwa, kejadian, apa saja. Min awali ila akhirih, kembali kepada kebijakan Allah, kehendak Allah. Maka mau ke mana? Allah SWT tempat satu-satunya kita berlari untuk berlindung, memohon dari Allah. Nah. Dari Allah menakdirkan atas kita hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemana kita berlindung? Kepada Allah sendiri. Semoga Allah menakdirkan hal-hal yang kita inginkan, yang kita sukai. Nah, seperti itu mana? La uhsi sana'an 'alaik. La uhsi sana'an 'alaik. Aku tidak bisa membatasi pujian atasmu. La uhsi sana'an 'alaik. Aku tidak bisa membatasi pujian atasmu. Ini dalil bahwa asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, asma'uhu wa sifatuhu ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Asma'uhu wa sifatuhu, nama-namanya dan sifat-sifatnya, ghairu mahsuratin, tidak terbatas, bi'adadin mu'ayyan, dengan angka jumlah tertentu. Sebagaimana kaidah Ahlus Sunnah Jama'ah dalam masalah asma sifat, asma sifat, bagaimana ditegaskan oleh Ibn Uthaymin dalam Al-Qaidul Muthla. Nah, bahwa kita tidak bisa membatasi pujian kepada Allah. Bagaimanapun kita memujinya, menyebut namanya, namanya, sifatnya, sifatnya, masih banyak di sana nama-nama dan sifat-sifatnya yang kita tidak tahu. Oleh karena itu kata Nabi, la uhsi sanan alaik, saya tidak bisa membatasi pujian atasmu. Anta kama asnaita ala nafsik. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau kama sebagaimana asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Adapun kita, kita tidak bisa menjangkau semuanya. Ada di sana nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang Allah rahasiakan di sisinya. Ista'tharahu fi ilmil ghaib indah, dirahasiakan pada ilmu ghaib di sisinya. Naam. Asyahid fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Ini tata cara kaki. Tanganku jatuh menyentuh telapak, bagian telapak kedua kakinya, sementara beliau di masjid, wahuma mansubatan, dalam keadaan kedua kaki itu tegak. Baik, ini riwayat Muslim. Kata Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumtir, satu tangan tidak bisa meraba dua telapak kaki sekaligus kecuali dalam keadaan keduanya menempel satu sama lainnya. Sisi istidlalnya, sisi pendalilannya. Nah. Dan ini semakin diperkuat oleh riwayat At-Tahawi. Hadis yang sama di luar Sahih Muslim. Tadi kan riwayat Muslim. Selain Al-Imam Muslim, hadis ini juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha oleh At-Tahawi dalam kitab Muskilul Athar. Dalam kitab Muskilul Athar. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya. Sahih Ibnu Khuzaimah. Juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, dari syekhnya, dari gurunya itu Al-Hakim. Al-Baihaqi yang meriwayatkannya dari jalur gurunya yaitu Al-Hakim. Naam, Al-Hakim sendiri mengeluarkannya dari Mustadrak, Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hakim, jalur Al-Hakim. Naam. Al-Hakim gurunya Al-Baihaqi. Baik, lafaznya faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Faqadtu, aku merasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, suatu malam. Wa kana ma'i ala firasyi, wa kana ma'i, dan adalah beliau ma'i tadinya bersamaku, ala firasi, di atas kasurku, sama-sama berbaring istirahat. Ya. Fawajadtuhu, kemudian aku cari, yakni fawajadtuhu, kemudian aku dapati sajidan, sedang sujud. Perhatikan baik-baik. Lafaz riwayat ini lebih jelas. Sharih. Ya. Bukan istinbat pemetikan makna dengan pemahaman seperti riwayat Muslim, tapi ini memang lafaznya sharih. Yani gamblang jelas mengatakan fawajadtuhu sajidan, maka aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, rasan aqibaihi. Rasan aqibaihi, menempelkan kedua telapak kakinya satu sama lainnya, menyusunnya, menempel satu sama lainnya. Rasan aqibaihi, menempel kedua telapak kakinya satu sama lainnya. Mustaqbilan, mustaqbilan bi atrafi asabi'ihi al-qiblatah. Mustaqbilan, dalam keadaan menghadap, bi atrafi asabi'ihi, dengan ujung jari-jemari kakinya al-qiblah, ke arah kiblat, mengarah menghadap ke arah kiblat dengan ujung jari-jemari kakinya. Berarti kan tertekuk. Ya, bagian pangkal jari-jemari itu. Ya. Tertekuk. Ya. Berarti bersandar ke ujung telapak, bagian telapaknya. Ya, bagian telapaknya dan jari-jemari terlipat ke arah kiblat, menuju ke arah kiblat. Nah, fa sami'tuhu yaqul, maka aku mendengar beliau membaca pada sujudnya, a'udzu biridhaka min sakhatik. Sama doanya, zikirnya tadi hanya sedikit perbedaan lafaz, tapi makna sama. A'udzu biridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu, wa bi'afwika min 'uqubatik. Jadi di atas lafaznya bi mu'afatika, adapun lafaznya bi afwi, sama mu'afat, mu'afa dengan afu. Wa bi'afwika min 'uqubatik, dan dengan maafmu dari hukumanmu, wa bika minka, dan aku berlindung denganmu dari la ablughu kullama fika. Tadi di atas la uhsi sanan alaih. Adapun ini la ablughu kullama fika. Aku tidak bisa menjangkau segala yang ada pada diri. Aku tidak bisa menjangkau segala yang ada pada dirimu. Seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, falamma sarafa, kemudian ketika Nabi selesai sholat, qala, Nabi menegur Aisyah. Ya, yani kenapa kok Aisyah sampai gelisah begitu? Kenapa Aisyah sampai gelisah begitu ketika Nabi tidak ada di sampingnya? Nah, maka Nabi menegur mengatakan, ya Aisyah tu, wahai Aisyah, hai Aisyah, akhadaki syaitanuk. يا عائشة هي عائشة أخذك شيطانك هي عائشة kamu sedang digoda oleh syaitanmu. فقل, kata Aisyah, maka aku bertanya balik kepada Nabi, amalaka syaitan. Nah, Aisyah ditanya oleh Nabi, akhadaki syaitanuk, kamu sedang digoda ya oleh syaitanmu, syaitan yang ada pada dirimu. Kata Aisyah menanggapi, "Ama alaka syaitan?" Tidakkah kamu juga ada syaitannya? Kata Aisyah kepada Nabi. Nah, tidakkah kamu juga punya syaitan? Apa kata Nabi? Ma min adamiyin illa lahu syaitan. Ma min adamiyin illa lahu syaitan. Ma min adamiyin. Tidak ada pun seorang Bani Adam. Tidak seorang pun manusia. Tidak seorang pun Bani Adam. Keturunan Adam. Illa lahu syaitan. Kecuali ada syaitannya. Ada syaitan yang mendampinginya. Yang menyertainya. Selalu menggodanya. Nah, Nabi Bani Adam bukan? Bani Adam. Oleh karena itu Aisyah mengatakan lagi. Yakni Nabi kok tidak menjawab langsung bahwa dirinya juga punya syaitan. Tetapi mengatakan, ma min adamiyin illa lahu syaitan. Karena Nabi ingin memberi faedah. Ya, ilmu bahwa seluruh manusia, semua Bani Adam, ada setan bersamanya. Itu yang selalu menggoda dia. Untuk berbuat jelek. Akhirnya Aisyah tanya lagi, fakul wa anta ya Rasulullah, engkau hai Rasulullah, ada setanmu juga? Qal, kata Nabi, wa ana, saya juga ada setannya. Juga ada setan yang mendampingi. Ya, semua Bani Adam ada setan yang mendampingi, saya juga, wa ana. Walakinni, tetapi di sini ada perkecualian untuk setannya Nabi. Nabi mengatakan, walakinni, akan tetapi aku da'autullah, aku telah berdoa kepada Allah agar menjagaku dari setan pendampingku ini. Fa'a'anani alaihi, maka Allah menolongku atas setan tersebut yang mendampingiku. Fa'aslama, maka dia masuk Islam. Setannya Nabi masuk Islam. Jadi tidak pernah menyuruh kepada kejelekan. Kecuali kalau dibaca fa'aslamu, bukan aslama tapi aslamu. Dan ini ada pembahasan di antara ulama. Apakah fa'aslama, maka dia masuk Islam, yakni setan masuk Islam. Yang namanya setan, yakni setan jin yang dibahas, setan namanya kafir. Nah, ulama mengatakan ini perkecualian untuk Nabi Rasulullah. Nah, ada pun yang mengatakan fa'aslamu, bukan fa'aslama, tapi apa? Fa'aslamu, maka aku selamat dari gangguannya. Ya, ini setannya tetap tidak masuk Islam, tapi Nabi selamat dari gangguannya. Terjaga. Baik, hadis ini sahih, disahihkan Al-Albani. Al-Hakim menilai sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Ada syaratnya Al-Bukhari wa Muslim. Tapi diluruskan oleh Al-Zahabi setuju, tapi Al-Albani meluruskan. Nah, Al-Albani meluruskan bahwa hadis ini ala syarati Muslim faqat. Jadi Al-Hakim mengatakan ya, bahwa ini sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi diluruskan oleh Al-Albani. Bahwa ini hanya sesuai syarat Muslim. Bukan sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Al-Hakim mengatakan apa? Sahihun ala syarat syekhain. Sahih menurut syarat dua syekh. Syekhan maksudnya syekh Al-Bukhari dan Muslim. Uwafaqahu Adh-Dhahabi. Adh-Dhahabi setuju. Tetapi diluruskan oleh Al-Albani bahwa innama huwa sahih ala syarti muslim faqad. Ini hanya sahih menurut syarat Muslim karena ada rawi, salah satu rawi yang tidak sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari. Tidak sampai ke syaratnya Al-Bukhari, hanya sesuai syaratnya Muslim. Nah, kesimpulannya sahih. Ya, jelas sahih. Hadis ini sahih. Nah, dan ini sebagaimana kalian sudah dengar syarif, ya, lafadznya syarif, istilahnya apa? Bahasanya. Nah, dalam ilmu usul, nafsun fil masalah merupakan nafs fil masalah. Ini merupakan nafs yang jelas dalam masalah ini, karena memang lafadznya mengatakan rasan akibai, menyusun, menempel, ya, kedua telapak kaki ini. Adapun riwayat Muslim, hasil pemahaman tidak sharih. Kalau ini nafsun sharih, yang ini nafsun sharih istilahnya, nafsun sharih, nafs yang sharih gamblang. Adapun riwayat Muslim, nafsun nafs dalam masalah ini, tapi tidak begitu jelas, butuh kejelian memahami hal itu. Kira-kira jika jarak antara dua telapak itu sejengkal satu sama lainnya, bisa teraba enggak dengan satu tangan? Bisa enggak kira-kira? Hah? Jika diletakkan terpisah tapi jaraknya tak siber. Nah, ini telapak kaki kanan ini menenggan. Betul. Ini yang kanan, yang kiri. Begini. Sejengkal ya jaraknya. Satu tangan bisa meraba? Bisa enggak kira-kira tertentu dengan satu telapak ya? Mungkin. Jangan katakan bisa saja kan ujung jarinya menyentuh yang satunya, satunya lengannya misalnya. Enggak, masalahnya bahasanya yadi. Waqa'at yadi. Yadi artinya apa? Telapak tangan, dan alat perabat adalah telapak tangan, alat penyentuh ini, dari ujung jari sampai pergelangan. Nah, ini yang jadi, oleh karena itu terkait dengan masalah menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu atau tidak, jadi menyentuh secara langsung, masalah khilafiyah, itu yang dimaksud ini, jika tersentuh oleh telapak tangan, bagian dalam dan punggungnya, ini jari jemari ke pergelangan. Adapun jika pergelangan, ya sudah lengan, itu tidak masalah. Alat peraba penyentuhnya. Jadi ya di sini maksudnya ini, telapak tangannya bisa menyentuh dua-duanya. Jika sejengkal, bisa atau tidak? Karena fuqaha syafi'iyah mengatakan jaraknya sejengkal. Fuqaha syafi'iyah mengatakan dipisah tapi jaraknya hanya sejengkal. Jadi bukan lebar, sejengkal. Sebutkan dalam Al-Majmu'. Fuqaha syafi'iyah membatasi dipisah dengan jarak sejengkal. Sejengkal ya seperti ini. Tapi tidak bisa seperti ini. Sejengkal tidak bisa. Yani hadis Aisyah riwayat Muslim, insyaallah meskipun tidak sharih, tapi nah dalam masalah ini seperti kata Ibnu Uthaimin rahimahullah, tidak bisa satu telapak tangan ya menyentuh sekaligus dua telapak kaki. Baik. Jadi kesimpulannya yang rajih wallahu alam pendapat yang kedua. Nah, menyelisih mazhab Syafi'i. Nah, adapun kedua telapak kaki sudah kita dengar hadisnya tadi. Riwayat Muslim, wahuma mansubatan. Wahuma, kata Aisyah, mansubatan. Kedua telapak kaki itu tegak. Nah, ditegakkan. Kemudian jari jemari kaki ke arah kiblat, jadi terlipat ke arah depan. Ujung jari jemarinya dihadapkan ke kiblat. Pada riwayat di atas tadi, riwayat As-Sahawi dan yang lainnya itu, mustaqbilan bi atrafi asadi'ihi al-qiblah. Menghadapkan jari jemari kakinya ke arah kiblat. Dan juga selain hadis ini, hadis Abu Humaid As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi, ingat hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang menyifatkan sifat salat Nabi SAW di tengah-tengah 10 sahabat. Dia tampil, mengatakan dirinya yang paling tahu. Kemudian dia menyifatkan di tengah-tengah 10 sahabat. Di antara yang dia sifatkan dari tata cara salat Nabi SAW, wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblatah. Wastaqbala. Dan Nabi SAW menghadapkan bi atrafi asabi'i rijlaih, dengan ujung jari jemari kedua kakinya, al-qiblah, ke arah kiblah. Beliau menghadap dengan ujung jari jemari kedua kakinya ke arah kiblat. Terakhir, terkait dengan sifat kedua kaki, yaitu disunnahkan pula memisah antara kedua paha dengan perut. Nah, jadi jangan terlalu dekat, ya, jangan terlalu pendek jarak ruang sujud ke depan yang diambil. Nah, sehingga menempel paha ke perut. Karena sunnahnya adalah memisah antara kedua paha dengan perut. Jangan ditempel. Perut jangan menempel ke paha. Dan memisahkan antara kedua paha dengan kedua betis. Kedua paha di belakang dengan betis juga jangan ditempel. Nah, jadi perut tidak menempel ke paha, paha tidak menempel ke betis. Begitu. Sifat ini bisa dipetik dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bisa dipetik dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Muttafaq alaih. I'tadilu fi sujud. I'tadilu fi sujud. I'tadilu fi sujud. Hendaknya kalian menyeimbangkan posisi dalam sujud. Hendaknya kalian menyeimbangkan diri dalam sujud. Ya. Bagaimana sujud dengan seimbang? Di antara makna sujud dengan seimbang adalah ini tadi. Ya. Perut tidak menempel ke paha, paha tidak menempel ke betis. Pemetikan makna tersebut dari hadis ini dilakukan oleh Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Munthiq. Dalam Asy-Syarh Al-Munthiq, Ibn Uthaymin ketika menjelaskan masalah ini, perut tidak ditempel ke paha, paha tidak ditempel ke betis, beliau berdalil dengan hadis ini. Tadi rufi sujud, seimbangkanlah tubuh kalian dalam sujud. Ya, seimbanglah dalam sujud. Bagaimana caranya supaya seimbang? Ya, di antaranya sifat seimbang itu adalah perut terpisah dari paha, kedua paha terpisah dari betis, sehingga ketika sujud betul-betul seimbang. Nah, betul-betul seimbang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikum. Tafadhal jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.